Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismu tsalits al aqwal. Ini adalah bagian ketiga dari hal-hal yang bisa menjadikan seseorang murtad, ya, yaitu berupa ucapan-ucapan. Sebelum saya mulai pembahasan ini, saya ingin melanjutkan keterangan di video sebelumnya yang terputus karena koneksinya buruk, ya. Jadi mohon maaf buat yang menyimak sampai selesai, bahwa di video sebelumnya menjelaskan tentang keharaman sujud ke makhluk, ya, keharaman bahkan bisa kafir. Jadi pembahasan sebelumnya itu terbagi menjadi tiga, yaitu sujud, rukuk, dan menundukkan kepala. Ini sujud hukumnya kafir, orang yang sujud ke makhluk ini dia murtad. Kemudian orang yang rukuk ke makhluk itu hukumnya tidak murtad, ya, tidak murtad kecuali kalau dia mengagungkan makhluk sama seperti mengagungkan Allah. Kemudian kalau hanya sekedar menundukkan kepala itu tidak haram dan tidak bisa menjadi murtad. Tapi baiknya hukumnya makruh, ini menurut para ulama hukumnya makruh. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah penjelasan dari ini sebenarnya sudah saya sampaikan tapi koneksinya terputus, jadi videonya terputus. Al-Qurdi dalam kitab Hawasi Al-Madaniyah menjelaskan bahwa Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al-I'lam bi Qawaidil Islam menerangkan bahwa para ulama menjelaskan dengan sharih, dengan jelas, bahwa sujud yang dilakukan oleh para murid-murid tasawuf, para jahalatus sufiyah, jahalatus sufiyah ini ya terjemahnya sufi-sufi yang bodoh, ya, cukup keras juga ini kritikannya. Sujud yang dilakukan oleh para sufi yang bodoh, sujud kepada guru mereka itu hukumnya haram. Ini menurut para ulama, ya. Bahkan di sebagian kasus itu bisa menjadikan kufur karena sujud kepada makhluk, ya. Ada sebagian sufi, sebagian orang-orang yang mengaku-ngaku tasawuf, mereka sujud di hadapan para gurunya. Itu tentunya kalau kita menerapkannya di penjelasan Salam Taufik, ya, bahaya, minimal haram, bisa-bisa kafir. Jadi dari penjelasan para ulama itu disimpulkan bahwa sujud para sufi di hadapan gurunya itu ada yang kafir, ada yang haram. Kafir kalau memang yang dituju adalah Allah. Kafir kalau memang yang dituju adalah makhluk, ya. Jadi memang benar-benar niat menghormati guru dengan sujud itu tidak boleh, kafir itu. Dan haram bila tujuan sujud adalah Allah tapi dia mengagungkan makhluk, itu haram. Jadi kalau tujuannya murni untuk gurunya saja itu kafir, tapi kalau tujuan sujudnya untuk Allah beserta dengan mengagungkan gurunya tanpa tujuan bersujud kepada guru, itu hukumnya haram. Begitu pula tanpa tujuan apapun, sekedar sujud tanpa tujuan apapun itu juga haram. Nah, itu sebagai lanjutan dari video yang terpotong sebelumnya. Kemudian sekarang kita membahas tentang ucapan-ucapan yang bisa menjadikan seseorang kafir. Wahia kathiratun jiddan latan hasir, ucapan-ucapan yang bisa menjadikan seseorang keluar dari agama Islam itu banyak sekali, tidak terhitung, ya. Latan hasir ini artinya tidak terhitung. Jadi di dalam kitab ini hanya disebutkan sebagian-sebagian saja. Minha ayakula li muslimin ya kafir au ya yahudi au ya nasrani au ya adi maddin muridan annalladhi alaihil mukhatabu minaddin huwa kufrun au yahudiyatun au nasroniyah au laisa bidin. Nah, ini bagian yang pertama, termasuk dari ucapan-ucapan yang bisa menjadikan seorang murtad adalah mengucapkan kepada orang Islam, ada orang Islam yang kita panggil ya kafir, hei orang kafir, ya Yahudi, hei orang Yahud, ya Nasrani, hei orang Nasrani, ya adinadin, hei orang yang tidak punya agama. Jadi memanggil orang Islam dengan sebutan selain Islam itu yang memanggil murtad, ya, yang memanggil murtad. Jadi yang pertama adalah panggilan ya kafir, yang kedua ya Yahudi. Yahudi ini menurut riwayat Yahudi adalah orang-orang yang dinisbatkan ke Yahud, putra dari Yakub. Jadi Nabi Yakub punya putra bernama Yahud, itu saudaranya Nabi Yusuf, ya. Kemudian para keturunannya itu dinamakan Yahudi. Lalu ya Nasrani, ini kurang alif ya, setelah ro itu ada alifnya. Ya Nasrani, kalau Nasron ini adalah nisbat ke desa, ya. Nasrani ini nisbat ke desa, ada satu desa yang bernama Nasron. Jadi makna asli Nasron adalah menisbatkan ke desa. Nasroni adalah orang-orang yang bertempat di desa Nasron, makna aslinya. Kemudian kata Nasroni ini digunakan untuk orang-orang yang ibadahnya sama seperti ibadah orang-orang di desa Nasron. Ini menurut keterangan di kitab Al-Misbah. Kemudian ya Adi Madin, hei orang yang tidak punya agama, orang ateis. Muridan annalladhi alaihi al-mukhatabu minaddin huwa kufrun au yahudiyah. Dan akhirnya, jadi orang-orang yang memanggil orang Islam lain dengan sebutan-sebutan ini, dia bisa murtad kalau dia menghendaki bahwa agama yang dipeluk oleh orang yang dipanggil adalah kafir, Yahudi, Nasrani, tidak punya agama. Jadi kalau hanya sekedar memanggil itu tidak apa-apa, dalam arti tidak berakibat murtad. Yang berakibat murtad adalah di saat memanggil ada kehendak bahwa agama yang dipeluk oleh orang yang dipanggil itu bukan agama Islam. Jadi tidak semua ucapan ini bisa berdampak ke kafir, karena kafir sendiri itu maknanya banyak, ya, maknanya banyak kafir itu kalau dipandang dari sisi lugat. Jadi orang yang memanggil orang lain dengan panggilan ya kafir, tapi yang dimaksud adalah mengkufuri nikmat, ya, mengkufuri nikmat, atau yang dimaksud adalah dia melakukan perbuatan-perbuatan orang kafir, atau yang dimaksud adalah petani, itu tidak kafir, ya. Jadi kafir itu di dalam syariat juga digunakan untuk beberapa makna, termasuk petani. Petani itu juga kafir bahasa Arabnya. Kemudian tentang makna kafir yang terkadang diartikan dengan mengkafiri nikmat, karena makna kafir itu menutup, ya. Jadi orang yang mengkafiri nikmat berarti dia menutup nikmat. Menutup nikmat dalam arti dia mengingkari nikmat yang datang dari Allah. Kemudian petani juga dikatakan kafir. Nah, kafir itu makna aslinya menutup, ya. Jadi petani itu kan menutup bibitnya dengan tanah, ya, menanam bibit itu kan artinya bibit dimasukkan ke dalam tanah kemudian ditutup. Jadi kadang kafir itu bisa bermakna petani. Artinya kalau memanggil seorang dengan panggilan ya kafir, tapi yang dikehendaki adalah arti petani, itu tidak apa-apa. Kemudian yang lain adalah wakas suhriyati bismin min asma'ihi ta'ala, mengejek, ya, mengejek atau mencemooh atau mengolok-olok nama Allah itu juga kafir. Awadihi atau janji Allah, janji Allah, janji Allah yang berupa surga dan pahala itu kalau diolok-olok juga murtad. Awadihi atau ancaman Allah, ancaman Allah yang berupa siksaan dan neraka itu kalau diejek, dicemooh, diolok-olok itu menjadikan yang mengejek murtad. Lima layah fa'alaihi nisbatu dzalika ilaihi ta'ala. Jadi hal-hal yang dinisbatkan kepada Allah, ya, hal-hal yang dinisbatkan kepada Allah kalau itu diejek, diolok-olok, maka yang mengejek itu hukumnya bisa menjadi murtad, ya. Jadi ini terkhusus bagi orang-orang yang mengetahuinya, orang-orang yang tahu bahwa janji Allah surga neraka, kemudian ancaman Allah, kemudian nama Allah, dia tahu bahwa semua itu dinisbatkan kepada Allah. Kalau dia mengejeknya, maka dia kafir. Wa yaqula law amaroni lahu bikaza lam af'alhu. Ini juga ucapan kafir. Atau ada orang yang mengucapkan, andai kata Allah memerintahku melakukan sesuatu, maka aku tidak akan melakukannya. Jadi ucapan ini juga kafir. Andai kata Allah memerintahkanku melakukan sesuatu, maka aku tidak akan melakukannya. Ini juga ucapan kafir, ya. Au lau sorotil kiblatu fi jihati kada masolaitu ilaiha. Ini juga termasuk ucapan kafir. Misalkan ada orang yang mengucapkan, andai kata kiblat Islam itu di arah utara misalkan, maka aku tidak akan sholat menghadap ke sana. Jadi kaza ini adalah ungkapan dari arah, ya. Andai kata kiblat berubah ke arah utara atau selatan atau timur, maka aku tidak akan sholat menghadap ke sana. Ucapan ini juga bisa kafir. Kemudian contoh lain, au lau atonillahul jannata ma dakhaltuha. Andai kata Allah memberiku surga, aku tidak akan masuk ke sana. Wah, ini sombong sekali, ya. Andai kata Allah memberiku surga, aku tidak akan masuk ke dalamnya. Ucapan-ucapan ini bisa kafir kalau mustahifan au mudhiran lil inadi fil kulli. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan saja, ya, tidak hanya sekedar ucapan saja. Ucapan yang bisa kafir kalau dia mustahif itu meremehkan, ya, meremehkan, atau dia memperlihatkan inat, ya. Inat itu ingkar. Inat itu mengetahui bahwa itu benar tapi dia mengingkari, itu namanya inat, ya. Jadi sudah tahu bahwa hal itu benar tapi dia tidak mau ikrar, ya. Tidak mau menerima, itu namanya inat. Jadi tiga ucapan tadi kalau tidak bersama dengan meremehkan atau mengingkari, maka tidak apa-apa. Jadi mengecualikan seorang yang mengucapkan sumpah ini dengan tujuan dia menjauhkan dirinya dari melakukan itu. Atau andai kata ada orang yang meminta, ya, ada orang yang meminta sesuatu, kemudian yang dimintai tidak mau memberikan, lalu dia mengatakan, andai kata Jibril datang kepadaku ataupun Nabi, barang ini tetap tidak aku berikan. Itu juga tujuannya kan hanya tidak mau memberi saja. Tujuannya tidak mau memberi saja, tidak bertujuan menghina. Kalau seperti itu maka tidak bisa menjadi kufur. Makanya gula lau akhodanillahu bitarki sholati mama anafihi minal marodi zolamani. Nah, ini ucapan berikutnya. Andai kata Allah menyiksaku sebab aku tidak melakukan sholat, padahal aku sedang sakit, maka Allah mendzalimiku, maka Allah zalim kepadaku. Ucapan ini juga bisa kafir ya. Jadi seorang yang tidak melakukan sholat kemudian mengatakan ini, kalau Allah menyiksaku karena aku tidak sholat padahal aku sakit, maka Allah zalim kepadaku. Ya. Ini juga bisa menjadikan seseorang karena mensifati Allah dengan sifat zalim. Ya. Zalama ini artinya zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu kan sangat bertentangan dengan sifat Allah ya. Jadi bisa menjadikan seorang murtad. Au qala li fi'lin hadatha hada bi ghairi taqdirillah. Atau seseorang yang mengucapkan satu pekerjaan ya. Jadi dia melakukan pekerjaan, akan membuat apa ya, membuat meja misalkan. Ada orang yang membuat meja atau ada orang yang membuat buku misalkan. Kemudian dia mengatakan hadza bi ghairi taqdirillah. Hasil karyaku ini di luar dari takdir Allah ya. Hasil karyaku ini tidak atas takdir Allah. Nah, itu juga bisa menjadi kafir ya. Bisa menjadikan seseorang menjadi murtad. Jadi menisbatkan sesuatu yang dikatakan tidak termasuk takdir dari Allah itu juga bisa murtad. Alqala la af'alu kadza wa in kanat sunnatan. Atau mengucapkan ini ada yang kurang ya. Iya ini ada yang kurang. Sebelum alqala ini ada yang kurang. Ini mohon maaf ya, sambil membenahi sambil alqala li fi'lin hadatsa hadza bi ghairi taqdirillah. Hadza bi ghairi taqdirillah. Ada yang kurang lau syahidah. Ini saya sebenarnya pegang buku saya ini. Pegang kitab ya. Saya ini pegang kitab. Karena ya ini takut salah. Sebentar saya, kalau di PDF-nya sepertinya ada yang kurang ya. Sebentar. Ini yang cetakan PDF yang saya gunakan untuk perbandingan. Kalau di kitab yang saya pegang ini ada yang kurang. Kalimat yang kurang adalah au lau syahida indil anbiya awil malaikah au jami'il muslimin bi kadza ma qabiltuhu. Wah, kurang, cukup panjang kurangnya. Au lau syahida indi, lau syahida indi al anbiya'u, lau syahida indi al anbiya'u awil malaika au jami'il muslimin jami'ul muslimin bikadha jami'ul muslimin bikadha ma qabiltuhu. Mohon maaf ya, ada yang kurang. Au lau syahida indil anbiya'u awil malaikatu au jami'ul muslimin bikadha ma qabiltuhu. Ini termasuk ucapan yang kafir ya, yang bisa menjadikan seseorang murtad. Andai kata para nabi, para malaikat, atau seluruh orang muslim bersaksi untukku ya, bersaksi atas suatu, maka persaksian itu tidak akan aku terima ya. Maka persaksian itu tidak akan aku terima. Jadi ini juga termasuk ucapan kafir ya. persaksian itu tidak akan aku terima, artinya saya tidak membenarkan ucapan mereka. Jadi kan mendustakan Nabi, mendustakan malaikat, dan atau mendustakan seluruh orang Islam, ini ucapan-ucapan yang murtad ya. Kemudian au qala la af'alu kadza wa in kana sunnatan, atau mengucapkan saya tidak akan melakukan ini walaupun itu sunnah, walaupun itu sunnah. Jadi ini biasanya dijelaskan ada orang yang disuruh melakukan sesuatu, disuruh melakukan satu kesunahan. Misalkan qallim atfarok, potonglah kukumu, atau kusso sawaribak, potonglah kumismu. Ada orang yang diperintah untuk memotong kuku atau memotong kumis, lalu yang memerintah mengatakan fa'innahu sunnah, jadi potonglah kukumu, potonglah kumismu, karena itu sunnah ya. Kemudian dia mengatakan inilah af'alu kadza wa in kana sunnatan, aku tidak akan melakukannya walaupun ini sunnah ya. Ini adalah ucapan yang kafir. Because dil istihza'i. Kalau ucapan itu diucapkan dengan adanya istihza, istihza itu meremehkan ya. Jadi meremehkan sunnah itu bisa berdampak pada kafir. Berbeda dengan seseorang yang mengucapkan itu tapi dia bertujuan menjauhkan dirinya. Maksudnya dia benar-benar tidak mau sampai mengucapkan itu. Jadi kalau ucapan ini diucapkan merendahkan sunnah itu kafir, tapi kalau hanya untuk menjauhkan diri dari perbuatan itu, dari perbuatan yang diperintahkan, maka hukumnya tidak kafir. Kemudian di dalam kitab Kifayatul Ahyar ya, syarah dari Matan Takrib, ada penjelasan. Penjelasan andai kata ada dua orang yang saling berdebat, ada dua orang yang saling bermusyawarah, yang saling berembuk, kemudian salah satunya mengucapkan la haula wala quwata illa billah, salah satunya mengucapkan haqqalah, lalu yang lain mengucapkan la haula la tubni anju, la haula wala quwata itu tidak bisa menjadikan kenyang, tidak bisa menjadikan kenyang, tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Jadi ucapan itu juga bisa kafir. La haula wala quwata illa billah itu tidak bisa menghilangkan rasa lapar, itu kafir ucapan seperti itu. Atau misalkan ada azan ya, ada azan. Kemudian azan dikomentari. Itu yang azan itu berbohong. Orang yang azan itu berbohong. Maksudnya dia mengomentari azan yang dikumandangkan itu bohong. Itu juga kafir. Atau ada juga, atau yang contoh yang lain adalah orang yang mengatakan la akhaful qiyamah, saya tidak takut hari kiamat, itu juga kafir menurut penjelasan di kitab Kifayatul Ahyar. Au law kana fulanan nabiyan ma amantu bihi, atau ucapan andai kata seseorang menjadi nabi, ini seseorang tertentu ya, misalkan dia punya musuh yang namanya siapa, misalkan dia punya musuh yang namanya Zaid, andai kata Zaid itu nabi, maka aku tidak akan iman kepadanya. Ucapan ini juga bisa berdampak murtad ya. Andai kata dia menjadi nabi, maka aku tidak akan iman. Ini biasanya diucapkan ke musuh ya. Itu menurut ulama hukumnya orang yang mengucap juga kafir. Kemudian di kitab Kifayatul Ahyar juga ada keterangan bahwa andai kata andai kata ucapannya tidak sekedar nabi tapi Tuhan, andai kata Zaid itu Tuhan, maka aku tidak akan menyembahnya, itu juga kafir. Kalau di Islam Taufik ini kan nabi ya, andai kata dia nabi aku tidak akan iman. Tapi kalau di Kifayatul Ahyar itu Tuhan, andai kata dia Tuhan, aku tidak akan menyembahnya, itu juga kafir. Atau seseorang yang mengucapkan mengucapkan kepada anak atau istrinya, aku lebih mencintai anakku daripada Allah, aku lebih mencintai istriku daripada Allah, itu juga bisa kafir. Jadi ini kalau kita membaca penjelasan-penjelasan yang seperti ini, itu rasanya harus berhati-hati ya berbicara itu. Kadang hal-hal yang sebenarnya kita anggap sepele biasa, tapi ternyata berdampak ke dosa besar ternyata, bahkan bisa murtad, bisa kafir. Al-a'tahu alimun fatwan faqala Aish, ya ini Ayusayin ini mana aslinya, apa tulisan aslinya. Di kitab-kitab yang lain biasanya disingkat Aish gitu ya. Aish hada, Ish hada syar. Atau ada seseorang yang meminta fatwa, meminta penjelasan hukum dari seseorang alim ya, dari seorang mufti. Mufti itu orang yang diangkat pemerintah untuk berfatwa. Ada orang yang meminta fatwa, kemudian dia diberikan fatwa, lalu dia mengatakan ishada syar, ini syariat apa? Jadi ayu syai'in hada syar, ini syariat apa ini? Dia mengucapkan seperti itu muridan al istighfaf, dan ucapan seperti itu dia berniatan untuk merendahkan syariat. Jadi istifaf ini merendahkan syariat ya. Ini syariat apa ini? Fatwanya dikomentari seperti itu, dan komentar itu dia niatkan untuk meremehkan syariat, ini juga bisa kafir. Au qala laknatullahi ala kulli alimin, atau mengucapkan semoga Allah melaknat semua orang alim. Muridan al-istighraqa as-syamila lil anbiya. Semoga Allah melaknat semua orang alim. Semua orang alim itu yang dimaksud adalah seluruhnya. Seluruhnya yang mencakup sebagian nabi, mencakup salah satu dari nabi. Ini juga bisa kafir. Karena mendoakan nabi dengan doa laknat ya. Walaupun yang didoakan tidak nabi secara langsung, tapi karena mengatakan kullu alim dan dia menghendaki seluruhnya, maka ini juga mencakup nabi. Jadi laknat itu, makna laknat adalah Allah menjauhkan hambanya ya, menjauhkan hamba karena marah kepadanya. Jadi hamba dijauhkan dari Allah karena Allah marah kepadanya. Itu kalau dinisbatkan kepada Allah. Kalau dinisbatkan kepada manusia itu doa, mendoakan agar dijauhkan dari Allah, dijauhkan dari Allah karena mendapatkan ghadab dari Allah, mendapatkan murka dari Allah. Kemudian auqala ana bariun minallahi au minal malaika au minan nabi au minal qur'ani au minas syariah au minal islam, saya terlepas ya, saya terlepas, bari ini terlepas atau terbebas, saya terlepas dari Allah. Nah, ini juga kalam kafir ya, ucapan-ucapan yang kafir. Saya terlepas dari Allah atau saya jauh dari Allah. Bari ini biasanya juga diartikan dengan ba'id, saya jauh dari Allah, saya terlepas dari Allah, atau saya terlepas dari malaikat, saya terlepas dari nabi. Saya terlepas dari Quran, ini juga ucapan-ucapan kafir. Saya terlepas dari syariat, saya jauh dari syariat, saya terlepas, saya jauh dari Islam, ini semuanya ucapan-ucapan kafir. Al-qala li hukmin hakama bihi hukima bihi, al-qala li hukmin hukima bihi min ahkami syariah laisa hadal hukmu, ini tidak hukum. Laisa hadal hukma. Jadi ini mirip dengan sebelumnya ya, sebelumnya yaitu fatwa ini. Kalau fatwa ini berarti ada orang yang mendatangi mufti ya. Karena fatwa berarti yang memberikan mufti. Tapi kalau hukum ini yang memberikan hakim ya, hakim. Jadi ini keduanya kalau di dalam fikih ini diangkat pemerintah. Bedanya kalau fatwa ini tidak bisa mengikat ya, tidak bisa mengharuskan seseorang. Tapi kalau hukum bisa mengharuskan seseorang. Jadi ada orang yang datang kepada hakim, kemudian dia diberi keputusan satu hukum yang merupakan hukum syariat. Kemudian dia tidak terima, dia mengucapkan laisa hadzal hukma, ini tidak hukum, ini tidak hukum ini. Nah, komentar seperti ini juga bisa menjadikan seorang kafir. Atau komentarnya au la a'riful hukma, saya tidak mengetahui hukum. Ini juga termasuk kafir. Kalau ucapan itu mustahzi'an bi hukmillah. Kalau ucapan itu disertai dengan mengejek hukum-hukum Allah atau merendahkan hukum Allah. Alqala wa qad mala awi'an wa ka'san dihaqo. Jadi orang yang membaca ayat Al-Qur'an dan dia sedang melakukan sesuatu, lalu ayat itu diucapkan dengan mengejek. Jadi ada orang yang memenuhi satu wadah, ya WA ini wadah. Ada orang yang memenuhi mengisi wadah. Dia mengucapkan waka sandihako ini termasuk ayat Allah ya, termasuk surat di dalam Al-Quran. Kalau tidak salah surat Naba ya, Amayat As'alun. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa naba wa kawaiba atsroba wa ka'san dihako. Jadi ini menjelaskan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa dia berhak mendapatkan mafaza, tempat yang berupa taman-taman, hadaiqa wa naba, berupa taman dan berupa anggur-anggur, wakawaiba atroba, dan dia mendapatkan bidadari. Kawaib itu artinya bidadari, perempuan-perempuan yang montok-montok. Kawaib itu montok-montok. Ya montok bisa dibayangkan sendiri ya, tidak usah diterangkan. Atroba itu umurnya sebaya, usianya sama. Kak Sandihako ini khamr atau minuman keras yang penuh. Dihako artinya penuh. Jadi minuman nanti di surga itu ada minuman keras ya. Ada khamr, ada minum keras. Tapi tentunya khamrnya berbeda dengan khamr dunia. Kalau minum minuman keras di surga, khamr itu kan melupakan semua hal ya. Orang yang minum khamr itu kan dia lupa segala hal. Kalau di akhirat juga seperti itu. Orang yang minum khamr di akhirat, dia lupa segalanya. Yang ingat hanya Allah saja, hanya mengingat Allah. Kalau khamr dunia kan malah lupa Allah malahan. Kalau di akhirat itu lupa segalanya, yang diingat hanya Allah. Jadi seorang yang mengisi satu wadah dengan membaca ayat waka santihako ini juga bisa kafir. Namun nanti ada catatannya ya. Catatannya kalau memang ada tujuan meremehkan atau merendahkan. Au afrogo saroban faka anat saroga. Atau ada orang yang menuangkan minuman lalu dia membaca ayat fakanat saroba, ini juga bisa kafir. Fakanat saroba ini ayat sebelumnya wasuyyiratil jibalu fakanat saroba, ini menjelaskan hari kiamat. Nanti di saat hari kiamat itu gunung-gunung semua berjalan di atas bumi ya, lalu gunung itu menjadi saroba. Jadi fakanat ini isimnya kanat, ini kembalinya ke jibal ya, fakanat saroba. Lalu gunung-gunung itu menjadi sarob, menjadi debu yang berhamburan. Sarob ini debu yang berhamburan. Jadi mengucapkan ini di saat menuangkan minuman ini juga bisa kafir. Awin daru yati jamin wahasarnahum falam nubadir minhum ahada. Atau di saat melihat sekelompok orang melihat sekelompok orang kemudian membaca ayat ini, wa syarnahum falam nugadir minhum ahada. Wa syarnahum, dan aku menggiring mereka, mengumpulkan mereka, maka aku tidak meninggalkan satu pun di antara mereka. Ini juga bisa kafir. Tapi tiga ucapan tadi, tiga ucapan yang membaca ayat Al-Qur'an itu bisa menjadikan murtad kalau because dil istighfafi awil istihza ifil kul. Kalau semua bacaan itu bersertaan dengan tujuan meremehkan atau tujuan menghina, ya, tujuan meremehkan atau tujuan menghina ayat-ayat Allah. Wa kadza kullu maudiin ustu'mila fihil Qur'an bidzalikal qasdi. Ya. Dan tidak terbatas dengan pada contoh-contoh ini saja. Apapun itu, pekerjaan apapun itu, kalau pekerjaan itu di saat mengerjakan dia membaca ayat Al-Qur'an yang mirip dengan pekerjaannya, tapi dia mengejek Al-Qur'an, membaca ayat Al-Qur'an itu tujuannya menghina atau mengejek, itu juga bisa menjadikan kafir. Fa in kana bighairi dzalikal qasdi fala yakfuru. Tapi kalau tidak ada tujuan menghina, tidak ada tujuan meremehkan, maka dia yang membaca ayat itu tidak kafir. Lakin qala Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Hajar rahimahullahu taala la tab'udu tahrimuhu. La tab'udu hurmatuhu, ini salah ya. La tab'udu hurmatuhu. Jadi tidak kafir, tetapi menurut Ahmad bin Hajar hukumnya haram. Tidak kafir tapi haram. Jadi membaca Al-Qur'an yang diucapkan di saat melakukan pekerjaan tertentu itu hukumnya bisa haram, ya, bisa haram. Jadi Ibnu Hajar ini Ahmad Ibnu Hajar. Makna aslinya adalah Ahmad cucu dari Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini julukan bapaknya namanya Muhammad. Jadi Ahmad bin Muhammad punya julukan Hajar Al-Haytami. Ini guru, ya, mohon maaf ini bukan bapak tapi kakek, ya. Jadi Ahmad, nama Ibnu Hajar adalah Ahmad punya ayah bernama Muhammad, tapi Ahmad ini punya kakak yang dijuluki Hajar, ya. Dijuluki Hajar karena kakek beliau itu orangnya diam sekali, maksudnya tidak pernah berbicara. Bisa berbicara tapi tidak pernah mau bicara, yaitu entah kenapa itu. Sehingga orang-orang menganggapnya seperti batu yang tergeletak di tanah. Jadi sakitan daiman la yatakallam, tidak pernah berbicara. Fakanahu Hajar mulukon fil arad. Seakan-akan kakek Ibnu Hajar ini batu yang tergeletak. Ini menurut Ibnu Hajar hukumnya haram, ya. Rahimahullahu taala. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Ibnu Hajar. Rahmat ini ada rahimahullah, ini adalah doa dari musannif untuk Ibnu Hajar. La tab'udu tahrimu. Andai kata hukumnya haram itu tidak jauh, ya, tidak jauh dari kebenaran. Jadi walaupun hukumnya tidak kafir, tapi menurut Ibnu Hajar itu baiknya hukumnya haram. Penjelasan Al-Bujairami yang meriwayatkan dari Qalyubi menjelaskan bahwa dalam permasalahan ini tauriyah yang tidak bisa tercakup oleh lafaz itu tidak bisa menghindarkan dari kekafiran, ya. Jadi dalam ilmu fikih atau lebih khususnya ilmu balaghah, ya, itu ada istilah tauriyah. Tauriyah itu ada satu kalimat atau satu kata yang memiliki dua makna. Ada satu kalimat atau satu kata yang memiliki dua makna. Satu dari dua makna itu lebih kuat dari yang lain. Artinya kalau kata itu diucapkan, maka yang terbesit pertama kali adalah salah satu makna. Walaupun punya makna yang lain yang lemah ya, yang lemah kalau dibandingkan dengan makna yang pertama. Tauriyah itu mengucapkan sesuatu tapi menghendaki makna yang lemah. Ya, saya ulangi. Tauriyah adalah mengucapkan sesuatu tapi yang dikehendaki adalah makna yang lemah. Padahal kalimat itu punya makna yang kuat, yaitu namanya tauriyah. Jadi dalam bab rida, dalam bab orang-orang yang murtad ya, para ulama fikih itu tidak membenarkan orang yang mengucapkan kalimat kafir tapi dia tauriyah. Berbeda dengan bab tolak ya. Bab tolak, walaupun di bab tolak itu walaupun cukup ketat dibanding dengan bab lain, tapi kalau tauriyah ini masih berfungsi di bab tolak. Orang yang menalak istrinya tapi dia berkehendak tauriyah itu tidak ya, ucapannya tidak menjadikan tolak. Nah, mengapa antara tolak dan kafir ini dibedakan? Karena orang yang mengucapkan perkataan-perkataan kafir itu dia sebenarnya sudah ada tahawun itu menganggap mudah ya, sudah mempermudah ya, menggampangkan atau mempermudah sesuatu yang sebenarnya berat. Jadi di dalam bab ridah tauriyah tidak bisa dibenarkan. Kemudian waqadha yakfuru man syatama nabiyan aw malakan. Termasuk orang ucapan yang kafir adalah seseorang yang berkata kotor ke nabi atau ke malaikat, yaitu seseorang yang mensifati nabi atau malaikat dengan sifat-sifat yang hina, sifat-sifat yang tidak layak dimiliki oleh nabi. Ini sepertinya ada yang kurang lagi ya. Sebentar, ini sepertinya ada yang kurang. Iya, ini ada yang kurang ya. Wakata yakfuru man syatama nabiyan aw malaikatan. Kemudian aw malakan. Kemudian aw, ini ada yang kurang ini. Aw akunu, nanti kalau bisa disimak di kitabnya masing-masing ya. Aw akunu kawadan, aw akunu kawadan in sholaitu, aw akunu kawadan in sholaitu, aw ma'asabtu khairan, aw ma'asabtu khairan mundu sholaitu awis sholatu la tasluhu li, awis sholatu la tasluhu li because dil istighfafi biha awil istihzai. Awil istihzai. Qolal muslim anak, wah ini cukup panjang ya kurangnya. Aw istihlali tarkiha. Awit tasa'umu biha. Awit tasa'umu biha. Wah, ini kurangnya panjang sekali ya. Jadi termasuk ucapan yang kafir adalah mengucapkan aku nu kawadan insyaallah itu. Ini ucapannya kotor sekali ya. Kalau saya sholat, aku akan menjadi mucikari. Kawat ini mucikari ya, germo, mucikari atau orang-orang yang menjadi pemasok. PSK, PSK itu bahasa Arabnya kawat, mucikari. Jadi seorang yang memperkerjakan wanita untuk diberikan ke orang-orang lain untuk diberikan orang-orang lain dan berzina kepadanya, itu namanya kuat. Aku akan menjadi mucikari kalau aku sholatnya ini. Wah, ucapan ini kafir. Au ma'asabdu khairan mundu sholaitu. Atau mengucapkan selama aku sholat saya tidak pernah mendapatkan kebaikan. Ini. Aku tidak pernah mendapatkan kebaikan sejak aku sholat. Nah, ini juga ucapan kafir. Au Ahmad 07, waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam Mas Ahmad. Au as-salatu la tasluhu li. Salat itu tidak baik untukku. Salat tidak baik untukku. Ini juga ucapan kafir. Tapi kalau semua itu diucapkan because bil istighfafi biha awil istihza'i. Dengan tujuan ucapan itu diucapkan dengan tujuan istighfaf merendahkan salat ya. Istighfaf biha atau istihza mengejek sholat, awil awis tihlali tarkiha atau menghalalkan tidak melakukan sholat, awit tasa umibiha menganggap sholat itu buruk, maksudnya tasa um itu anggapan apa ya, prasangka buruk ya. Tasawuf itu misalkan ada suara burung hantu, kemudian punya prasangka bahwa ini akan ada kematian, itu namanya tasawuf. Apa terjemahnya? Menganggap sial dengan sholat. Jadi sholat itu dianggap biang kesialan, itu juga kafir. Jadi misalkan orang yang menganggap sholat adalah sebab kematian keluarganya, sholat adalah sebab ruginya toko, ruginya dagangannya, atau yang lain-lain, itu berarti kafir ucapan seperti itu. Kalau ada tasa'um, sholat dijadikan biang kerok atas semua kesialan, itu kafir itu. Kemudian masuk dari contoh istihza atau meremehkan adalah ucapan yang keluar dari orang zalim ya, orang zalim yang memukul orang lain. Jadi ada dua orang, yang satu memukul yang lain, jadi yang satu yang lain, dan itu dilakukan dengan zalim, maksudnya memukul tanpa salah. Kemudian korbannya meminta tolong kepada Rasulullah, jadi mengucapkan doa-doa agar diberi pertolongan oleh Rasulullah. Kemudian pelakunya yang memukul mengucapkan khul Rasulullah yukhlisuka, panggillah Rasulullah untuk menolongmu ya. Jadi bersandarlah kepada Rasulullah, bergantunglah kepada Rasulullah untuk menolongmu. Ya, ucapan itu bisa menjadi kafir ya. Jadi yang memukul itu, pelakunya itu meremehkan Rasul, meremehkan korban yang meminta tolong kepada Rasul, kemudian dia meremehkan Rasul, itu juga bisa haram. Kemudian alqala li muslimin ana aduka wa adu nabiyyuk wa adu nabiyyik, mengucapkan kepada orang muslim lain, saya adalah musuhmu dan musuh nabimu ya. Aku adalah musuh dan musuh nabimu. Ini juga ucapan kafir karena menyatakan diri sebagai musuh Nabi. Aw qala li syarifin ana aduka wa adu jaddak wa adu jaddika muridan an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau berkata kepada Syarif, Syarif ini keturunan Nabi ya. Ada keturunan Nabi, kemudian dia mengucapkan kepada Syarif itu, aku adalah musuhmu dan musuh kakekmu. Aku adalah musuhmu dan musuh kakekmu. Dia mengucapkan itu, yang dia kehendaki dengan kakekmu adalah Nabi Muhammad. Nah, ini kafir ini, murtad ini. Yang dikehendaki kakek adalah Nabi Muhammad. Kemudian termasuk ucapan kafir lagi adalah mengucapkan Nabi kalah perang ya, Nabi kalah perang. Kalah perang itu maksudnya berlari, berlari karena kalah perang. Jadi Nabi berlari, Nabi kabur di saat perang, Nabi bersembunyi, itu juga bisa menjadikan seorang kafir. Karena semua hal itu menunjukkan menunjukkan ucapan-ucapan yang merendahkan Nabi. Jadi kalau orang-orang yang mengucap itu kemudian dia bertobat, bertobat artinya kembali bersyahadat dan mengakui semua ucapan-ucapannya yang salah, maka dia terbebas dari hukuman. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, maka dia mendapatkan hukuman pancung, ya, dipenggal kepalanya. Jadi ini hukuman-hukuman seperti ini sebenarnya berlaku untuk negara Islam ya. Tapi jadi kalau kita di Indonesia ini kan bukan negara Islam ya, jadi tidak bisa berlaku. Bahkan menurut Malikiyah dan Hanafiyah, menurut orang-orang yang bermadzhab Hanafi dan Maliki, orang yang sudah bertobat itu tetap dibunuh ya, tetap dibunuh. Jadi orang-orang yang sudah menjelekkan Nabi, merendahkan Nabi, itu walaupun dia bertobat tetap dibunuh. Dibunuh bukan atas nama kafir, bukan atas nama murtad, tapi atas nama hukuman, atas nama had. Kemudian aw yaqulu syai'an min nahwi hadhil alfazi albasyi'ah asyani'ah, atau mengucapkan kalimat-kalimat yang mirip-mirip dengan kalimat-kalimat ini. Kalimat yang keji dan kalimat yang buruk. Jadi di dalam salam taufik ini tentunya tidak disebutkan semuanya ya contohnya, karena memang ucapan-ucapan kafir ini sangat banyak sekali. Jadi ucapan-ucapan yang mirip dengan contoh-contoh yang dijelaskan itu hukumnya juga sama, yaitu bisa menjadikan seseorang murtad. Jadi kata basyi'ah ya, kata basyi'ah ini huruf sinnya di kasrah artinya adalah sesuatu yang buruk, dan kata syani'ah ini artinya sesuatu yang keji. Abu Bakar bin Husain di dalam kitab Qom Un-Nufus menjelaskan bahwa macam-macam kafir itu banyak sekali, macam-macam kekafiran itu banyak sekali yang tidak bisa terbatas, hampir tidak bisa terbatas. Kemudian Abu Bakar bin Husain menyebutkan sebagian contoh-contohnya. Dicontohkan termasuk dari ucapan kafir adalah membaca Al-Quran beserta dengan menabuh rebana. Wah, ini malah keras sekali ya. Menabuh Al-Quran diiringi dengan membaca Al-Quran diiringi dengan menabuh rebana itu bisa kafir. Kemudian melemparkan Al-Quran, membuang Al-Quran di tempat-tempat yang kotor, itu juga kafir. Membaca ayat Al-Quran, lalu mengulanginya dengan tujuan menghina, itu juga kafir. Kemudian menyebutkan Rasulullah, menyebutkan Rasulullah, bukan menyebutkan ya. Ada orang yang mengucapkan kalimat Rasulullah ya. Ada seseorang yang mengucapkan kata Rasulullah di samping orang lain. Ya, mengucapkan Rasulullah karena berdoa ingin mendapatkan syafaat. Kemudian dia mengomentarinya dengan mengomentarinya dengan gaya menghina itu juga kafir. Atau mentazkir, ya. Mentazkir itu merubah kalimat atau kata ke wazan fu'ailun, ya. Atau menghina atau merendahkan ucapan-ucapan Nabi, itu juga semuanya kafir. Kemudian termasuk yang kafir lagi adalah seorang yang ditanya ini Ahmad bertanya, apakah boleh niat itikaf saat masih di dalam sholat? Itu maksudnya bagaimana? Berarti pas masuk masjid belum niat, ya Mas Ahmad? Mas Ahmad orang mana Mas Ahmad ini? Saya teruskan dulu ya. Laukilalahu ta'lamul ghaib. Orang yang ditanya, apakah engkau mengetahui hal-hal yang ghaib? Kemudian dia menjawab iya. Itu juga kafir, ya. Kemudian orang yang mengatakan bahwa Nasrani lebih baik daripada Yahudi, itu juga kafir, karena keduanya tidak ada yang lebih baik, semua orang kafir itu sama. Kemudian di dalam kitab-kitab murid Abu Hanifah ada penjelasan bahwa andai kata ada raja, ada sultan yang haus, ada raja yang haus, raja atau yang lain, ya, maksudnya orang-orang yang memiliki jabatan tinggi tapi dia zalim, dia kehausan, kemudian ada orang yang mengatakan semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, lalu ada orang lain yang mengatakan kamu jangan mengucapkan itu kepada sultan, kamu jangan mendoakan sultan dengan doa itu, karena dia jangan mendoakan sultan dengan doa itu. Jadi orang yang mendoakan yarhamukallah, kemudian ada orang yang melarangnya, orang yang melarangnya itu juga termasuk hal-hal termasuk kafir. Kemudian ini untuk Mas Ahmad, saya teruskan dulu ya, mohon maaf belum bisa jawab, nanti kalau sudah selesai nanti saya jawab, tapi masih lama ya. Karena seingat saya itikaf itu niatnya diniatkan di saat masuk masjid, tapi nanti coba saya buka kitabnya ya. Seingat saya begitu. Kemudian maksudnya barangkali ingatan saya salah ya, nanti saya bukakan kitabnya. Waduh, banjir jauh juga Mas. Terima kasih sudah menyimak ya. Sampai mana tadi ya? Mendoakan raja atau seseorang yang berangan-angan atau membayangkan, menginginkan halalnya sesuatu yang tidak pernah halal, ya. Membayangkan atau menginginkan kehalalan sesuatu yang tidak pernah halal. Contoh mendzalimi manusia, zina, membunuh orang dan lain-lain. Jadi orang yang menginginkan zina halal, zalim halal, membunuh orang halal, itu dia kan juga kafir. Ini menurut penjelasan di kitabnya murid Abu Hanifah ya. Atau mengikat perut dengan zunar ya. Zunar itu benang ya, benang yang besar sebesar jari yang berwarna kulit. Yang sebesar kulit ya, sebesar kulit, dan itu terbuat dari sutra, itu diikatkan di perut. Itu biasanya zunar ini dipakai oleh non muslim yang bertempat di negara muslim. kafir zimmi, kafir zimmi. Itu juga kafir ya. Jadi menginginkan sesuatu yang tidak pernah dihalalkan kapanpun. Menginginkan agar hal itu halal itu bisa kafir. Berbeda kalau orang yang menginginkan atau berharap kehalalan, andai kata minum khamr itu halal. Orang yang punya memiliki harapan seperti itu tidak kafir dia. Atau menikahi saudara itu berharap agar tidak mungkin, hanya punya angan-angan saja agar halal menikahi saudara sendiri, itu tidak kafir karena itu pernah halal menikah dengan saudara, dulu juga pernah halal, kemudian kehalalan itu dinasakh, dihapus. Jadi kalau yang diinginkan adalah hal-hal yang sudah pernah halal, itu tidak kafir, tapi kalau belum pernah halal itu kafir. Jadi standaritasnya adalah selama pernah halal di satu masa, lalu berangan-angan atau berharap agar hal itu halal kembali, maka tidak kafir. Tapi menurut pendapat yang sahih juga kafir ya, sama saja menurut pendapat yang sahih. Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam masalah seseorang yang mendoakan orang lain dengan ini gimana Mas Ahmad ini? Waktu masuk masjid lupa berniat itikaf, sudah terlanjur sholat lalu baru ingat belum niat itikaf. Nah, bolehkah berniat itikaf waktu di dalam masjid itu? Ya, seingat saya, ya nanti saya bukakan ya. Nanti saya bukakan kitabnya sebentar. Kalau fikih itu sebenarnya hampir dipastikan kalau ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Hampir dipastikan semuanya khilaf ya. Jadi mungkin saja ada yang boleh. Sampai mana tadi ya? Ada orang yang mendoakan jelek orang lain, mendoakan agar Allah tidak memberikan husnul khotimah. Jadi mendoakan orang supaya dia su'ul khotimah itu juga kafir menurut sebagian ulama, karena dia ridho dengan seseorang yang mati dalam keadaan kafir. Sedangkan seorang yang rela kekafiran seseorang itu dia kafir. Jadi rela dengan kekafiran itu kafir. Ridho bil kufri kufurun, rela dengan kekafiran itu kafir. Waqad wa'ada Syekhu Ahmad Ibnu Hajar wal Qadhiyat rahimahumallahu taala fi kitabihi ma'al i'lam wa syifa syai'an katsiran. Jadi dua ulama yang bernama Ahmad bin Hajar dan Qadhiyat, mereka berdua menjelaskan banyak sekali kekafiran macam-macam kekafiran di dalam dua kitabnya, yaitu kitab I'lam. I'lam ini berarti tulisan Ibnu Hajar, dan kitab Asyifa. Asyifa ini tulisan Qadhiyat. Tulisan dari Qadhiyat. Ini kalau rekamannya terputus-putus mohon maaf ya, ini menggunakan jaringan seadanya. Syifa Al-I'lam itu nama kitab lengkapnya Al-I'lam bi Qawa'idil Islam. Kalau Syifa itu Asyifa fi Akhlaqil Mustofa. Ilmunya Qadhiyat. Fayan bagil itilau. Ini malah bagaimana ini? Fayan bagi al itilau alaihi. Maka baiknya bagi orang-orang yang ingin mengetahui jenis-jenis kafiran dengan lengkap, maka baiknya membaca kitab itu. Itilah alaihi maksudnya membaca kitab itu. Jadi menurut penulis Fathul eh menulis pen, menurut penulis Sulam Taufik membaca dua kitab ini hukumnya sunnah. Fa inna man lam ya'rifis syar yaqa'u fi. Mengapa dianjurkan membaca dua kitab itu? Karena orang yang tidak tahu keburukan, dia akan terjerumus ke dalamnya. Dia akan terjerumus ke dalamnya. Ibarat seorang yang berjalan yang tidak mengetahui ada batu di depannya. Itu kalau dia tidak tahu kan dia akan tersandung. Orang yang tidak tahu di depannya ada sumur dan akan terjatuh ke dalamnya. Beda dengan orang yang tahu. Jadi orang yang tahu itu dia kan bisa menghindari bahaya-bahaya yang ada di depan mata. Termasuk dari contoh kekafiran lagi adalah orang yang dizalimi oleh orang lain, kemudian dia mengatakan, semoga Allah menzalimimu, semoga Allah menzalimimu. Itu ucapan itu juga kafir, karena mensifati Allah dengan zalim. Atau seorang yang mengucapkan kepada orang yang beriman, mengucapkan semoga Allah mengambil imanmu, itu juga kafir. Jadi mendoakan agar iman seseorang diambil Allah itu kafir, ucapan itu kafir. Atau orang yang mengatakan saya tidak tahu apakah saya mukmin atau tidak, ucapan itu juga bisa kafir. Atau orang yang mengatakan saya ini orang yang murtad, ya, ucapan itu juga kafir, ucapan yang kafir. Atau orang yang mengucapkan kepada orang lain bahwa Allah menciptakanmu supaya kamu menzalimi manusia. Jadi Allah menciptakan dirimu supaya engkau, tujuannya adalah agar engkau menzalimi orang lain, ya, ucapan itu juga kafir. Atau Allah menciptakanmu untuk zalim, itu juga kafir. Atau mengucapkan ke orang lain kalau kamu tidak iman maka jadi kafir saja, ya, itu juga kafir, itu ucapan kafir. Kalau kamu tidak iman maka kafir saja, itu juga ucapan kafir. Atau mengucapkan kepada orang lain sholat kamu sudah cukup bagiku, jadi sholat kamu sudah cukup untukku, itu juga ucapan kafir. Atau menanyakan madza yaji'u minas sholat, sholat itu manfaatnya apa, sholat itu dapat apa, ibadah sholat itu bisa dapat apa, mempertanyakan itu juga kafir. Atau mengucapkan ad-darhim wa dhahab khairun minas sholat, emas itu lebih baik dari sholat, uang lebih baik dari sholat, itu juga ucapan kafir. Kemudian mengucapkan indah khultul jannah atamassaku bik wa adkhulu ma'akal jannah, indah khultul jannah atamassaku bik wa adkhulu ma'akal jannah, kalau kamu masuk surga aku akan pegang erat-erat dirimu, akan berpegangan denganmu sehingga aku bisa masuk surga bersamamu. Nah, ini semua kafir menurut riwayat yang dijelaskan oleh Al-Muzaffar Ibnu Ibrahim. Kemudian kesimpulannya, wahasilu aksari tilkal ibarat yarji'u ila anna kula agdin au fi'lin au qawlin yadullu ala istihanah au istifafin billah awistifafin kebanyakan lam, ya, awistifafin billah au kutubihi au rusulihi au malaikatihi au sa'irihi au ma'alimi dinihi ahkamihi au wa'dihi au wa'idihi kufrun wa maksiatu. Ini kesimpulannya, ya, bahwa sebagian besar ibarat, ya, ibarat atau kalimat-kalimat yang ditulis oleh para ulama yang menjelaskan tentang kekafiran itu kemnya pada satu rumus atau kaidah ini. Setiap keyakinan antin, ini maksudnya sesuatu yang ada di hati, ya, atau perbuatan atau ucapan yang menunjukkan menghina atau merendahkan Allah atau kitab Allah atau Rasulullah atau malaikat Allah atau syiar Allah. Syiar itu tanda-tanda agama ya. Jadi yang dimaksud syiar itu tempat ya, tempat-tempat yang di tempat itu agama Allah dilakukan. Ini maksudnya tempat, tempat yang agama Allah dilakukan di situ. Misalkan Makkah, yaitu Makkah, Ka'bah itu namanya syiar. Kemudian Safa, Marwah, lalu Arafah itu namanya syiar ya. Al-Mahalimi Dini atau tanda-tanda agama Allah, ini namanya ataf tafsir ya. Jadi antara syiar dan ma'alim ini artinya sama. Jadi kata setelah au ini menunjukkan arti sebelum au, ini namanya ataf tafsir. Au ahkamihi atau merendahkan hukum-hukum Allah, awadihi atau merendahkan janji Allah, surga atau neraka, surga atau pahala ya, awal itu atau ancaman Allah, siksa atau neraka, kufrun, maka semuanya itu kafir. Aw maksiatun atau maksiat, ini aw ya, bukan mabu. Kufrun aw maksiatun, kufrun aw maksiatun, kufrun aw maksiatun. Jadi bisa kafir minimal maksiat. Termasuk dari kemaksiatan adalah mentasghir kata masjid. Jadi masjid diucapkan musajid, itu ditasghir, kemudian meremehkan, itu juga bisa maksiat ya, maksiat. Kemudian mendengarkan azan atau mendengarkan bacaan Quran kemudian mengomentari, ini pekerjaan apa ini, mengomentari, komentar seperti itu juga bisa kafir. Kemudian mengucapkan dunia itu saat ini, akhirat itu nanti, maka mencari yang saat ini itu lebih baik daripada mencari sesuatu yang datangnya nanti. Ucapan itu juga termasuk kafir. Atau berkata kotor kepada hidangan-hidangan, berkata kotor kepada hidangan-hidangan yang ada di meja makan, itu juga bisa maksiat ya, mohon maaf, maksiat. Tadi yang saya contohkan itu maksiat ya, mentazkir masjid itu maksiat, kemudian mengomentari azan dan membaca Quran itu juga maksiat, kemudian mengatakan dunia lebih baik dari akhirat itu juga maksiat, kemudian berkata kotor ke makanan juga maksiat. Tapi menurut Abu Hanifah itu kufur ya. Itu kufur. Berkata kotor ke makanan itu menurut Abu Hanifah kufur, karena berkata kotor kepada nikmat Allah. Dan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, Abu Yusuf dan Muhammad ini dua murid Abu Hanifah. Dua murid Abu Hanifah yang paling terkenal adalah Abu Yusuf dan Muhammad. Keduanya mengatakan tidak kufur, hanya maksiat saja. Kemudian sebelum mengakhiri fasal ini, penulis Sulam Taufik memberi himbauan, faliyah dzaril insanu min dzalika jahdahu, maka hendaknya semua manusia berhati-hati dengan semua itu. Semua itu maksudnya keyakinan, ucapan atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan merendahkan atau menghina hal-hal yang disebutkan tadi. Sekuat tenaga, jadi jahdahu artinya sekuat tenaga. Untuk Mas Ahmad ya, terima kasih. Faslun wallahu a'lamu bisawab. Ini sekarang saya coba cari. Saya coba cari ya Mas Ahmad. Ini kalau terputus di tengah jalan ya, mohon maaf. Ada yang nonton atau tidak ini? itikaf kalau di Nihayatul Zain 193. Niat itikaf itu bagaimana? Ini untuk siapa ini? Mas Ahmad dari Banjarmasin. Untuk Mas Ahmad dari Banjarmasin. ini ya, arkanul itikaf arba'ah niyatun. Jadi rukun itikaf yang pertama niat walubsun dan berdiam di masjid, kemudian Aziman ala, bentar ya, saya perkecil dulu. Ini tidak. Sekilas ini tidak menjelaskan secara terperinci niat itikaf ya, sekilas seperti itu. Ini saya PDF cuman punya tiga kitab ya. Menjawab secara global ya harus sebelum, harus di saat masuk masjid, karena niat itu kan mukarinan bifi'lih ya, harus disertakan dengan awal permulaan pekerjaan. Cuman sudah taklid badal amal itu boleh, taklid badal amal itu mengikuti pendapat ulama setelah melakukan, jadi melakukan dulu baru mengikuti, itu boleh di kitab Bubiyah Mustarsidin. Itikaf itu biasanya bab puasa ya. Biasanya kalau di kitab fikih itu maksudnya setelah bab puasa. Tidak ada ya, ini itikaf ya. 277. Cuman biniyati itikaf gitu saja, biniyati itikaf. Coba saya cari di Kifayatul Ahyar, barangkali ada. Kuncinya itikaf ya banyak sekali ini. Lianahu ibadatun faftaqara ilannya kasairil ibadat. Nah, ini hanya begini saja ini. Rukun itikaf ada 4. Yang pertama niat. Mengapa disyaratkan, mengapa ada rukun niat? Karena itikaf adalah ibadah. Maka membutuhkan niat seperti ibadah-ibadah yang lain. Hanya seperti itu saja. Walahu el, ini kitab Iqna ya, syaraton ay ruknan. Murad bi syarti malam minhu bal arkanu arba'ah kama sata'rif. Al awalu niyah. Ini kitab Iqna. Niyah bil qalbi ka ghairihi min al ibadah. Wa tajibu niyatu fardhiyah fi nadrihi li yatamayyaz. Wa in hudrika al itikaf bi alam ya gila muddatan ka fi dunya tu wa in dalam waktuhu. Lakin kam kharaja min al masjid bila azmi audin wa ada jadudaha zawan akharaja lita lita bu uza amri gairi. Ini hanya membahas batas itikaf saja. Nanti kita lihat di Bujairominya ya. Al-lubsu may sama ukufan iqamah fil masjid. ini 15 da'ihi ya. Wa yusdaratu niyatul itikaf ay labudda minha 15 da'ihi. Jadi harus dilakukan di permulaan itikaf. Permulaan itikaf itu ya sebentar. Kama fi sholat wa gira manat ibadat ya anu ibadah zawa'an al-mantun wa gairuhu faya rizman Allah walakin yang wihadman fil itikaf al-mantun al-fardiyah liyatamizu anu tatawu walaita'in sebuah wujubihi bahwa an-nadru ila sholat wa sholat wa gira manat ibadat layakun ila bin nadri bila fihima walau nama kaunahu an-nadrihi anjizu al-dikirpan diwukulahu fi dahu'ir walukan al-itikaf mandur fa'idun memantur wairu fa'id kalau adri yajibu ayaja fitar ada ul-qadha al-hilafun madguru fi sholah. Hanya niat fi tidaihi saja. Sebentar. Rujukan saya itu min hajir mu'minin muhtajin biasanya. Al-Rubnusani Al-Rubnusani Al-Mu'ambul Anam Bishar Dibi Kauli Ustara Dunia Dikaf Ya'ni Labu Dafi Minha Indah Da'an Kasana Kebina Minha Ibadat. Kalau di kitab Safinah itu ada yang bahas itikaf atau tidak ya? Jadi lupa. Sepertinya tidak ada yang membahas itikaf Safinah itu. Akhwani telah menali anu labu dan mentaswirin manwi kabla talikin ya bihilaf kalau melihat tadi yang takbir fitidaihi itu tidak mensyaratkan masuk masjid ya, hanya di permulaan itikaf saja. Disyaratkan itikaf niat di permulaan itikaf. Permulaan itikaf itu kan tidak harus dari awal masuk masjid. Barangkali ada di Manhajul Ulum, tapi ragu juga saya. Niat itikaf itu dilakukan di permulaan itikaf. Permulaan itikaf kan berarti tidak harus di saat baru masuk masjid. Jadi kalau orang masuk ke dalam masjid, dia belum niat itikaf, maka setelahnya tidak mu'takif, tidak orang yang beritikaf. Kalau dia niat itikaf, baru berstatus sebagai mu'takif. Jadi dari kitab Mughni dan kitab Nihayah tadi tidak menjelaskan bahwa niat itu harus dilakukan di saat masuk masjid ya. Hanya dijelaskan permulaan itikaf saja. Tapi sekedar itu belum menemukan yang lebih jelas lagi penjelasannya. Tanya namakum sunnah kullu waqtin fi asli Ramadan al-akhir afdal lailatul qadri wa mail Syafi'i rahimallahu ila annaha lailatul ahadin tsalits wa 20 wa arkanuhu niyah wa tajib ala fardhi akhirat bihi wa ila tawaw ka fatuni yaduhu lakin ala rajab ala azmi audin wa adha jadada wa laku yada bimuda wa khadja li gairi labarush wa adha jadada la in nazara muddatan mutadabi'ah wa rajali udrin la yutadabu wa adha wa masjidul jami' Allah wa ayna fi nadri masjid Makkah aw Madinah wal aqsa ta'ayyana wa ikum al-amal wa kum al-akhirin wa thalithu wa thalis wa la ngerti itu tubuh itikaf lawin utrah. Sementara belum ketemu yang penjelasan sharihnya. Tadi di kitab Mughnil Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj itu hanya dijelaskan ibtidaan saja. Ini untuk Mas Ahmad, mohon maaf ya, belum ketemu penjelasan yang sharih. Nanti saya carikan lagi. Sementara ini belum bisa menjawab.